wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah azzakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita membaca daripada kitab Syarah Masail Jahiliyah. Masalah yang berapa sekarang? Masalah yang ketiga sembilan. Al-ilhad fi asma'illahi ta'ala. Tayyib. Qala al-mu'allif rahimahullah al-mas'alatu tasi'ah wa thalathun. Masalah yang ketiga puluh sembilan. Al-ilhadu fil asma' ka qawlihi wa hum yakfuruna birrahman. Penyimpangan mereka di dalam nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, seperti ucapan mereka yang Allah subhanahu wa ta'ala beritakan di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 30, hum yakfuruna birrahman, dan mereka kufur terhadap Ar-Rahman. Qala Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, ahlul jahiliyah yulhiduna fi sifat wa yulhiduna fi asma'illahi subhanahu wa ta'ala. Ahlul jahiliyah, mereka menyimpang dalam sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka menyimpang pula dalam nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Fayanfunaha, sehingga mereka pun menafikannya, yakni menolak dan meniadakan daripada nama-nama tersebut. Telah lewat tentunya penjelasan tentang ilhadnya mereka di dalam sifat-sifat Allah pada al-mas'alah tuthaminah wa thalathun, masalah sebelum ini. Dan al-ilhad itu masuk di dalamnya adalah at-tahrif wa ta'til wa tashbih wa takyif wa tamthil. Itu semua adalah ilhad fi asma'illah wa fi sifatih. Mereka menyimpang dalam hal mentahrif, yakni membuat makna yang lain dari makna zahir dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memiliki sifat istawa alal ars, disimpangkan menjadi istaula alal ars. Menta'til artinya menolak dan membuang sifat tersebut. Mentamsil artinya menyerupakan dan membagaimanakan, menyerupakan dengan makhluk. Wattaqib yakni membagaimanakan, membuat-buat dan mereka-reka sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka demikian pula di sini mereka terjatuh ke dalam ilhad yang dicontohkan oleh Syekh dalam bentuk nafi, menafikan, yakni ta'til. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala menyatakan, wahum yakfuruna birrahman, dalam keadaan mereka mengingkari Ar-Rahman, yakni mengingkari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Rahman. Bukan mereka tidak percaya Allah, orang-orang musyrikin mereka percaya Allah, ya, bahkan mereka pun juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka dikatakan musyrikin karena mereka menduakan, mereka beribadah kepada Allah dan beribadah kepada yang selainnya. Kalau mereka bersumpah, mereka mengucapkan wallahi, ya, dengan ucapan tersebut, wallahi, wallahi. Di antara mereka ada yang melakukan berbagai macam amalan-amalan, dan bahkan mereka pun juga melakukan ibadah haji sebagaimana telah lewat, hanya saja dengan tata cara dan kaifiat ala jahiliyah. Artinya mereka apa? Mereka itu kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi mereka meniadakan nama Ar-Rahman. Siapa itu Ar-Rahman? Maka Allah katakan, wahum yakfuruna birrahman, mereka mengkufuri daripada Ar-Rahman, nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. War-Rahman min asma'ihi Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan Ar-Rahman adalah dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa dzalika anna Rasul sallallahu alaihi wasallam lamma arada an yaktuba sulha bainahu wa bainal musyrikin fil Hudaybiyah. Yaitu kejadiannya Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat beliau hendak menulis satu klausul, satu perjanjian damai untuk melakukan gencatan senjata, tidak boleh saling serang antara beliau pihak muslimin dengan musyrikin Quraisy pada masa Hudaybiyah. Faja'a Suhail bin Amr, maka datanglah Suhail bin Amr. Faqal, hat uktub bainana wa bainakum kitaban. Maka Suhail ini mengatakan, datangkan kemari, tulis antara kami dengan kalian satu kesepakatan yang tertulis dalam selembar kertas. Fada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-katib, maka Nabi SAW mendatangkan seorang penulis, karena beliau SAW ummi, ya, beliau tidak bisa menulis. Jangankan menulis, membaca saja beliau tidak bisa. Beliau adalah seorang Nabi yang ummi, dan itu merupakan salah satu daripada bentuk mukjizat beliau, sesuatu yang dengannya menjadi tanda akan kebenaran risalah beliau, karena beliau adalah seorang rasul yang ummi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, uktub bismillahirrahmanirrahim. Itu yang menulis adalah Ali bin Abi Thalib. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh seorang yang menulis, yakni maksudnya adalah Ali bin Abi Thalib sebagaimana ma'ruf dalam sirah, tulis bismillahirrahmanirrahim. Qala Suhail, berkata Suhail, Ammar Rahman fawullah ma adrimahu. Adapun Ar-Rahman, maka demi Allah, dia katakan demi Allah karena memang kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma'rifah terhadap Allah. Demi Allah ma adrimahu, aku enggak tahu siapa itu. Qalu ma na'rifur Rahman illa Rahmanal Yamamah. Ya'nun Musailamah. Mereka mengatakan, kami tidak mengenal yang namanya Ar-Rahman kecuali Rahmanul Yamamah. Yakni mereka memaksudkan dengannya adalah Musailamah. Karena Musailamah tasamma birrahman, karena memang Musailamah dia bergelar dengan itu. Ma'ruf, dia bergelar dengan Rahmanul Yamamah pada masanya dengan keangkuhan dan kesombongannya. Mereka mengingkari Ar-Rahman. Padahal asalnya mereka itu tahu, ya. Mereka itu tahu. Dan di antara nama-nama Allah adalah Ar-Rahman, mereka asalnya adalah tahu. Ini adalah bentuk daripada juhud dan penentangan semata. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah menurunkan ayat ini. Wa hum yakfuruna birrahman. Dan mereka mengkufuri Ar-Rahman, Qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Katakan ya Muhammad, di saat mereka bertanya siapa itu Ar-Rahman, kita enggak mengenal namanya Ar-Rahman kecuali ya Rahmanul Yamamah. Maka katakan ya Muhammad, huwa rabbi, Ar-Rahman adalah Rabbku. La ilaha illa huwa, yang tidak ada ilah sembahan yang hak kecuali dia. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab, kepadanya aku berserah diri dan kepadanya tempat kembali. Wa kadzalika lamma kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi Makkah wa kana yusalli wa yad'u wa yaqul ya Allah ya Rahman. Itu satu kisah ya, kejadian di Hudaybiyah, pengingkaran mereka terhadap nama Allah Ar-Rahman. Sebelum itu ada kisah yang lain, yakni di saat beliau masih berada di Mekah. Beliau berdoa di samping Ka'bah, sholat dan berdoa. Di antara kalimat yang beliau panjatkan dalam doanya adalah ya Allah ya Rahman. Qala al-musyrikun, mendengar kalimat tersebut orang-orang musyrikin menyatakan unzuru ila hadzal rajul. Lihat, perhatikan orang ini. Yaz'umu annahu ya'budu ilahan wahida. Dia beranggapan bahwa dirinya menyembah satu Tuhan. Wa huwa yaqulu ya Allah ya Rahman. Sedangkan dia mengatakan wahai Allah wahai Ar-Rahman. Ya butu ilahain, menyembah dua Tuhan. Ini bukan karena mereka tidak tahu sekali lagi, tetapi mereka hanya sekedar ingin memperolok-olok. Mereka sekedar apa? Juhud dan menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah ta'ala menurunkan ayat di dalam surat Al-Isra. Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Qul, katakanlah ud'ullah, serulah Allah ataupun serulah Ar-Rahman, dengan kalimat manapun engkau menyeru, berdoalah kepada Allah atau berdoalah kepada Ar-Rahman. Ayyamma tad'u, dengan nama manapun yang kamu berdoa dengannya, falahul asmaul husna, maka sungguh Allah memiliki nama-nama yang baik. Di antara nama-nama Allah adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Ghaffar, As-Syakur, As-Sabur, dan seterusnya. Banyak sekali nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Fa asmaullah katsirah. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali. Wa ta'addudul asma la yadullu ala ta'addudil musamma. Dan berbilangnya nama-nama tidak menunjukkan akan berbilangnya yang dinamai tersebut. Ya. Berbilangnya nama tidak menunjukkan akan berbilangnya yang dinamai tersebut. Wa innama yadullu ala 'azamati hadzal musamma. Hanyalah semata hal tersebut menunjukkan akan keagungan dan kebesaran si pemilik nama-nama tersebut. Alladzi ta'addadat asma'u, yang namanya beragam. Dan pada kalangan manusia pun juga demikian. Raja misalnya kedudukan yang sangat tinggi, dia memiliki sekian banyak sebutan, sekian banyak nama. Nama kecilnya di saat nama besarnya sudah berubah. Nama besarnya dengan nama kebesarannya sudah beda. Ada nama besar dan ada nama kebesaran. Ada gelar dan panggilan. Dan itu ma'ruf di tengah-tengah manusia. Dan terkadang seseorang juga memiliki nama-nama, tidak hanya satu nama. Sedangkan nama-nama tersebut menunjukkan akan apa? Akan kedudukannya, akan kebesarannya, akan keagungannya. Sri Paku Alam itu punya nama sendiri, itu bukan namanya Sri Paku Alam. Hameng Kubuwono itu juga kedudukan. Ya, namanya siapa? Ada punya nama sendiri. Dia adalah Sultan, dia adalah Hameng Kubuwono, dia adalah, kalau sekarang ya, gubernur. Akan tetapi di sini mereka ya tajahal, ya mereka pura-pura tidak tahu. Dan Rasulullah SAW sendiri memiliki sekian banyak nama. Al-Mahi, Al-Aqib, Muhammad, juga Ahmad. Beliau juga dikenal sebagai Nabiur Rahmah, Al-Hasir. Itu nama-nama Nabi SAW yang merupakan dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Fasyahidu annal musyrikin yunkiruna asma Allah. Syahidnya di sini bahwasanya musyrikin mereka mengingkari nama Allah. Padahal mereka juga mengenal, misal Hashim. Hashim itu ya, nama kakek Rasul, namanya adalah siapa? Amr namanya. Tapi lebih dikenal dengan Hashim. Abdul Muttalib itu namanya siapa? Syaibah. Tapi dikenal dengan Abdul Muttalib. Ya Abdul Muttalib ya Syaibah sama. Kenapa? Karena emang satu orang bisa saja dia memiliki dua nama. Fasyahid anal musyrikin yunkiruna asma Allah. Syahidnya di sini bahwasannya orang-orang musyrikin mereka itu mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menjadi ciri sebagai perangai-perangai jahiliyah. Ingkar terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman nafa asma Allah minal firaq ad-dalah kal jahmiyah au nafa ma'aniyaha wa athbata alfadhaha kal mu'tazilah atau nafa ba'da sifat wa atbata ba'daha kal asya'irah fa innahu yakunu warisan li ahli jahiliyah. Tip syahidnya di sini bahwasannya orang-orang musyrikin itu mereka gemar menafikan dan mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa saja yang menafikan dan mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kalangan firqah-firqah sesat semacam Jahmiyah. Jahmiyah ini mereka mengingkari daripada seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka bahkan juga mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jahm bin Sofwan pernah suatu ketika membaca Al-Qur'an sampai kepada kalimat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Maka dia menyatakan, sungguh aku sangat ingin untuk menghapus kalimat ini dari kitabullah. Samiul basir. Mau dihapus. Dan dia sudah berusaha dengan tangan busek-busek begitu. Nama dari luar-luar nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keangkuhan dan kesombongan Jahm bin Sofwan. Di saat membaca Al-Quran kemudian di situ bertemu dengan nama dari nama-nama Allah, dia lempar Al-Quran sebagai bentuk pelecehan terhadap Al-Quran. Ini Jahm bin Sofwan. Aunaha atau menafikan makna-makna daripada nama-nama tersebut. Wa'athbata al-fadhoha dan menetapkan lafadz-lafadznya semata. Kal Mu'tazilah, seperti Mu'tazilah. Allah Subhanahu wa Ta'ala As-Sami. Iya, Allah As-Sami. Tapi tidak menunjukkan bahwa Allah itu mendengar. Allah Al-Basir. Ya Allah Al-Basir, tetapi tidak menunjukkan Allah memiliki mata melihat. Jadi hanya sekedar lafadz-lafadz semata. Adapun maknanya tidak ada. Nama-nama tersebut mujarradul asma, mujarradul alfat. Ya, semata hanya lafat, tidak memiliki makna. Atau menafikan sebagian daripada sifat-sifat. Menafikan sebagian daripada sifat-sifat dan menetapkan sebagian yang lain. Kal asy'ariyah, seperti Asy'ariyah. Ya, menafikan sekian banyak daripada nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak daripada sifat-sifat terkhusus. Terkhusus sifat-sifat mereka menafikan sekian banyak. Dan yang ditetapkan hanya segelintir daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka sebut sebagai sifat wajib bagi Allah. Ini merupakan akidah Asy'ariyah, Asy'ariyah, di mana pencetus akidah ini telah bertobat darinya, Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala. Menulis satu risalah, satu kitab yang berisi tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah asma wa sifat. Dan semisalnya adalah Al-Qarramiyah dan Al-Qulabiyah. Itu juga mereka hanya sekedar memilih daripada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tentu saja. Menetapkan sebagian dan menolak sebagian yang lainnya. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah, maka mereka di dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala mereka menetapkan apa saja yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Apa saja yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya mereka tetapkan semuanya. Ditetapkan lafadznya dan maknanya. Ya, ditetapkan lafadznya dan maknanya. Bukan kaifiatnya. Adapun kaifiat, maka kita katakan laisa kamitslihi syai. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun sehingga bisa dikaifiatkan. Allah itu tidak serupa dengan apapun. Sehingga tidak bisa dikaifiatkan, dibagaimanakan itu tidak bisa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang serupa. Kalau mungkin ya makhluk manusia begitu bisa diserupakan karena banyak contoh lainnya. Ya. Binatang bisa diserupakan dengan yang lain karena binatang banyak jumlahnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Sang Khalik, Sang Maha Pencipta. Tidak ada yang setara, tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang serupa. Lantas bagaimana bisa dibagaimanakan? Digam seperti apanya? Maka jalan satu-satunya adalah ya, tidak mungkin kita menolak itu semua diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Diberitakan Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih, bagaimana mau ditolak? Tetapi tidak ada jalan untuk kemudian kita membagaimanakannya. Maka jangan dibagaimanakan. Artinya apa? Tetapkan sesuai dengan lafad dan maknanya. Allah memiliki tangan. Kita tetapkan Allah memiliki tangan. Tapi bagaimana tangan Allah? Tidak boleh. Tidak boleh untuk kita bagaimanakan. Tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala turun. Dinyatakan turun ke langit dunia. Pada setiap sepertiga malam yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala memberitakan seperti itu lewat Rasul-Nya. Bahwa Allah turun di langit dunia pada setiap sepertiga malam terakhir. Maka kita imani sesuai dengan lafaz tersebut. Ya, sesuai dengan apa yang telah Rasulullah SAW sampaikan tersebut. Jangan kemudian dibagaimanakan. Ya. Kita imani Allah Subhanahu wa taala turun pada setiap sepertiga malam terakhir. Orang akan bertanya, bagaimana mungkin Allah turun pada sepertiga malam? Ya, bumi itu kan bulat. Ya, Allah Subhanahu wa taala kalau berada di sepertiga malam terakhir, artinya Allah Subhanahu wa taala berada di tempat tersebut selamanya. Kenapa? Karena pada sisi bagian bumi, ya, itu akan ada sepertiga malam. pada sisi bagian bumi, bumi manapun, karena matahari berputar. Iya kan? Itu kalau akal manusia. Itu kalau akal manusia. Keterbatasan manusia. Kalau pada makhluk dan hitungan-hitungan makhluk mungkin seperti itu. Akan tetapi hitungan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Artinya di belahan bumi manapun seorang muslim dia bangun di sepertiga malam, kemudian dia berdoa, pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya. Allah Subhanahu wa taala berbicara dengannya. Walaupun dia tidak mendengar, memang Allah menyatakan man yas'alani fa'utiyah, man yastaghfirani fa'aghfirullah. Siapa yang minta kepadaku, aku akan beri. Siapa yang mohon ampun kepadaku, akan aku ampuni. Senantiasa pada setiap sepertiga malam, dimanapun engkau berada, engkau berpindah-pindah, ya. Sekarang di Ngawi, besok lagi di Jakarta, besok lagi terbang ke Irian Jaya, besok lagi ke luar negeri. Sepertiga malam ya disitulah kamu berdoa, kamu akan mendapati Allah Subhanahu wa taala mendengar doa kamu. Apa yang kamu minta Allah Subhanahu wa taala mendengarnya dan Allah menjanjikan akan mengabulkannya. Tidak perlu kemudian susah payah kita memikirkan lantas bagaimana ini, bagaimana. Itu di luar daripada kemampuan kita. Bagaimananya itu di luar daripada kemampuan kita. Dan kita harus mengetahui bagaimananya. Yang dituntut kepada kita iman dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala turun pada sepertiga malam yang terakhir. Yakfi, cukup. Taib, maka siapa saja yang mereka mengingkari daripada nama-nama Allah atau sebagian nama-nama Allah, mengingkari sifat-sifat Allah atau sebagian sifat-sifat Allah, berarti dia pada hakikatnya telah mewarisi daripada perangai-perangai jahiliyah. Waqad qala Allah taala musbitan asma'ahu. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman menyebutkan dan menetapkan daripada nama-namanya, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, dan bagi Allah nama-nama yang mulia, yakni miliknya nama-nama yang indah yang sempurna, fad'uuhu biha, maka berdoalah kalian dengannya. Berdoalah dengan nama-nama tersebut. Wa qala subhanah, dan Allah juga menyatakan Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Allah yang tidak ada ilah kecuali dia, yang memiliki nama-nama yang sempurna, nama-nama yang indah, nama-nama yang baik. Wa qala Allah ta'ala lahul asmaul husna. Allah juga menyatakan miliknya nama-nama yang mulia. Wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, nabi juga menyatakan as'aluka bi kulli ismin huwa laka samaita bihi nafsaka aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw anzaltahu fi kitabika aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indaka anta ja'ala al-qur'an, dan seterusnya. Itu apa doa untuk menghilangkan gundah gulana. Anta ja'al Qur'an rabi'a qalbi wa jala'a husni, dan seterusnya. Ya Allah, aku meminta kepadamu bi kulli ismin huwa lak, dengan setiap nama yang itu merupakan milikmu, nama-namamu yang engkau namai dirimu dengan, atau engkau ajarkan kepada seseorang dari makhlukmu, atau engkau turunkan nama tersebut di dalam kitabmu, atau engkau rahasiakan dengannya di di ilmu ghaib di sisimu. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan menyebutkan ya berwasilah dan tawasul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dengan setiap nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah namai dirinya dengannya, yang diajarkan kepada salah satu daripada makhluknya, yang diturunkan di dalam kitabnya, dan yang dirahasiakan di dalam ilmu ghaib di sisinya. Artinya di sini nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas hanya hitungan tertentu. Hitungan tertentu itu adalah apa yang tersebut di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis Rasul, ada 99. Tetapi di sana ada nama-nama lain yang Allah Subhanahu wa taala rahasiakan, yang tidak Allah Subhanahu wa taala beritakan kepada siapapun. Sedangkan untuk seseorang yang mau untuk kemudian mempelajari, mencari tahu, ya menghitung-hitung nama dan ya nama-nama Allah Subhanahu wa taala berjumlah 99, ya maka akan masuk ke dalam surga. Sebagaimana dalam hadis yang telah kita sebutkan, dan nanti akan disebutkan di akhir di akhir daripada pembahasan ini. Fasmaullah katsirah, maka nama-nama Allah itu banyak sekali. Minha ma anzalahu fi kitabi wa hadha katsir fil Qur'an, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Hakim, Ar-Rauf, At-Tawwab, Al-Ghafar. Di antaranya apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam kitabnya, banyak di dalam Al-Qur'an, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz yang Maha Perkasa, Al-Hakim yang Maha Bijaksana, Ar-Rauf yang Maha Belas Kasih, Awwab yang Maha Penerima Taubat, Al-Ghafar yang Maha Pengampun, dan seterusnya. Wa fi akhir suratil Hasyr, dan pada akhir surat Al-Hasyr, ya, Allah sebutkan secara berderet nama-namanya. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada, huwar rahmanur rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Ada berapa nama itu? Al-Malik, sang maharaja, Al-Quddus yang maha suci, As-Salam yang maha memberi kesejahteraan, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Itu semua adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya, yang masing-masingnya memberi kandungan makna yang wajib untuk diimani. Subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Dialah Allah Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Lahul asma'ul husna, sang pemilik nama-nama yang mulia. Maka dari masing-masing nama-nama tersebut, mana saja yang kemudian kita hendak berdoa kepadanya dengan nama-nama tersebut, kita bisa menggunakan nama-nama tadi sebagai wasilah dalam doa-doa kita. Dan tentunya di saat seseorang berdoa, ia disesuaikan dengan hajatnya, kemudian dia meminta kepada Allah dengan perantara nama-namanya yang sesuai dengan hajat tersebut. Meminta rizki, kita minta arzak, ya rozak urzukna. Meminta kemenangan kepada musuh, ya fattah, misalnya al-fattahul alim, ya Qohar, ya Jabbar. Minta kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Ya Aziz. Penuh dengan doa dosa, ya. Mohon ampunan kepada Allah, ya Ghafar. Ya. Mohon belas kasih dari Allah, ya Rahman, ya Rahim, dan seterusnya. Disesuaikan dengan hajat seseorang dalam berdoa. Fayajibu al-imanu bi asma'illahi subhanahu wa ta'ala. Maka wajib untuk beriman dengan apa? Dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fil hadis sahih, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, innalillahi tis'atan wa tis'ina isman. Sungguhnya Allah memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghitungnya niscaya dia masuk surga. Yakni ini bukan batasan. Ini bukan pembatasan bahwa hanya 99 saja nama-nama Allah SWT. Tapi ini adalah 99 nama yang Allah perkenalkan dirinya dengan nama-nama tersebut kepada para hambanya. Dan barang siapa yang kemudian menghitung-hitungnya, mencari-carinya, kemudian dia menghafalkannya, kemudian dia mempraktekannya, mengimaninya sebagai nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mengandung daripada makna, ya, tidak semata mujarradul alfat, semata-mata lafat yang tidak ada makna, bukan. Maka ada janji dengan Rasul untuk kemudian dimasukkan ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Ada hadis tetapi dhaif. Hadis Rasul SAW, ya, singkatnya diriwayatkan oleh Tirmidzi. Di situ disebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala berjumlah 99. Tapi hadisnya dhaif. Wal adillatu ala asma'illahi subhanahu wa taala katsirah. Dan dalil-dalil atas nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali. Faman lam yu'min bi asma'illah, maka siapa saja yang tidak beriman dengan nama-nama Allah, fa innahu la yu'min billahi subhanahu wa ta'ala, berarti dia tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan karena Jahm bin Sofwan dikafirkan oleh para ulama, Jahm bin Sofwan dikafirkan oleh para ulama karena dia menafikan dan mengingkari seluruh daripada nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala